الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله عز وجل. Setelah sebelumnya Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyebutkan tentang kaifiyatul wiqa', yakni tata cara untuk melakukan hubungan terhadap pasangan suami istri, nah kemudian di sini adab yang berikutnya, yang keenam adalah tahrimud dubur. Dimana sebelumnya dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum annasyi'tum, istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah mereka, datangilah ladang kalian sesuai dengan kehendak kalian, dari arah timur, barat, utara ataupun selatan, dari arah depan ataupun belakang. Bagaimanapun posisi kalian, maka diperbolehkan selama pada tempat keluarnya anak, yakni pada farjinya. Lantas bagaimana kalau kemudian melakukan bukan pada tempat tersebut, semisal yakni pada dubur? Maka di sini Syekh memberikan penjelasan akan haramnya hal tersebut, tahrimud dubur, haramnya menggauli istri pada arah duburnya. Dan tentunya ini juga merupakan satu perbuatan yang sangat menjijikkan, tidak sepantasnya, na'udzubillah, dan sangat keras keharumannya. Tidaklah melakukan perbuatan seperti ini melainkan orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Hatta pada binatang mungkin tidak dikenal dan didengar perbuatan semacam ini. Berkata Syekh rahimahullah, wa yahrumu alaihi an ya'tiyaha fi duburiha limafhumil ayatis sabiqah. Dan haram atasnya, yakni atas suami, an ya'tiyaha, yakni an ya'tiya zaujaha, an ya'tiya zaujatahu, haram atas suami untuk mendatangi istrinya fi duburiha, pada bagian duburnya. Berdasarkan mafhum daripada ayat yang telah lewat, nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum annasyi'tum, istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian semau kalian, yakni selama masih pada maudhi'ul wiladah, tempat kelahiran bayi, pada farjinya. Wala hadits al-mutaqaddama atau mutaqaddimah pada hadis-hadis yang telah lewat. Wa fiyah hadis ukhra, dan masih ada lagi hadis-hadis yang lainnya yang akan disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh. Dan juga terdapat afar-afar akan hal tersebut. Di antaranya adalah afar dari Ibnu Umar. Sa'id Ibnu Yasar menyatakan, qultu li Ibnu Umar, aku berkata kepada Ibnu Umar, inna nashtari al-jawari fa nuhamidu lahun, kami ini membeli al-jawari, yakni budak-budak perempuan, fa numahhid lahun, lantas kami pun melakukan tamhid kepada mereka. Kalimat yang tentunya ini belum difahami secara baik oleh Ibnu Umar, apa yang dimaksud dengan tamhid. Maka Ibnu Umar memperjelas, wa ma tamhid, apa itu tamhid? Qultu, aku katakan, yakni Sa'id bin Yasar, na'tihinna fi adbarihin, kami mendatangi mereka pada dubur-dubur mereka. Maka dengan itu Ibnu Umar tersentak, kaget, qala uff, apa ini? Awayaf adzalika muslim, apakah seorang muslim melakukan perbuatan seperti itu? Ma'ruf, hal tersebut dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrikin atau orang-orang yang belum kenal Islam. Adapun pada seorang muslim, apakah hal tersebut dilakukan? Na'udzubillah. Afar, dan hadis-hadis telah lewat ada di antara yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya oleh Asy-Syaikh, dan di sini beliau juga akan menyebutkan beberapa hadis yang lain. Al-awwal, hadis yang pertama adalah hadis an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, Ummu Salamah mengatakan, lamma qadima al-muhajirun al-Madinah ta'ala al-Ansar tazawwaju min nisa'ihim, di saat orang-orang muhajirin tiba di Madinah, di negerinya orang-orang Ansar, mereka menikahi wanita-wanita Ansar. Wa kana al-muhajirun yujibun, dan adalah orang-orang muhajirin, yakni para sahabat dari Makkah, yang sebelumnya mereka adalah orang-orang Quraisy, tentunya melakukan hal yang tidak lazim dilakukan oleh orang-orang Madinah, wanita-wanita Madinah, di mana mereka orang-orang muhajirin yujibun, yakni melakukan tadbiyah, tadbiyah ini bahasa kita menjungking dalam melakukan hubungan. Wa kanatil ansar la tujabbi, sedangkan orang-orang Ansar tidak melakukan hal tersebut dalam berhubungan. Farada rajulun minal muhajirin imra'atahu ala dhalik, maka seseorang dari muhajirin menginginkan terhadap istrinya yang melakukan hubungan dengan cara tersebut. Fa'abat alaih, sang istri pun tentunya tidak mau, karena perkara tersebut tidak lazim, tidak dikenal pada orang-orang wanita-wanita Madinah. hatta tas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian sang istri pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Ummu Salamah, fa'atadhu. Lantas wanita Ansor tersebut mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Fastuhiyat antas Allah, tetapi malu untuk bertanya karena memang perkara yang tabu tentunya. Ini pun kita sampaikan berdasarkan karena sebagai ilmu, dan bagi kita yang datang ke majelis ini dengan niatan yang benar, insyaallah menjadikan pahala bagi antum sebagai ilmu. Adapun jika niatnya keliru, maka segera diperbaiki. Fasa'alathu Ummu Salamah, maka yang bertanya kepada Rasulullah SAW adalah Ummu Salamah, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Ummu Salamah, yang mungkin memang waktu giliran Ummu Salamah. Mau bertanya tetapi sungkan. Perkara bukan perkara yang yakni perkara yang mudah untuk disampaikan. Ini hubungan suami istri, perkara yang tabu. Maka disampaikanlah kepada Ummu Salamah, permasalahan saya adalah seperti ini. Kami para wanita Yatsrib ataupun Madinah, ya, tidak pernah kami mengalami hal-hal seperti ini. Yang ma'ruf di kalangan kami, apabila melakukan hubungan adalah dengan cara miring, sehingga lebih terjaga keadaan daripada si wanita. Tidak kemudian dengan cara yang bagi wanita-wanita Madinah tentunya tidak lazim, sangat tidak lazim, dengan menjungking, dengan telungkup, dengan ini, dengan itu, ya. Maka mau bertanya, mengucapkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW tentu sangat berat, malu menyampaikannya. Setelah disampaikan kepada Ummu Salamah, baru kemudian Ummu Salamah yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Fanazalat, lantas turunlah ayat. Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang kalian, datangilah mereka dari arah mana kalian suka. Baqal, dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh, illa fi shimamin wahid, kecuali pada satu tempat. Ya, ini boleh melakukan apa saja, ya, karena memang sudah ladang untuk bercocok tanam, yakni menanamkan benih di situ untuk kemudian bisa apa namanya menghasilkan panen berupa anak keturunan. Akan tetapi tidak boleh kecuali pada satu tempat. Ini pada tempat keluarnya darah haid. Ini hadis yang pertama disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Hadis yang kedua, Afani an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, jaa Umar bin Al-Khattab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, aku binasa. Qal, Rasul bertanya, wa ma alladhi ahlaka, apa yang membinasakanmu? Qal, Umar menjawab, hawaltu rahli laylah, aku membelokkan tungganganku pada tadi malam. Maksudnya di sini, yakni mendatangi istrinya dalam keadaan membelakanginya, ada di atas punggungnya. Al-muhim ya, yang seperti ini, ini kinayah, bahasa kiasan, supaya ya, tujuannya bukan merendahkan wanita dalam artian dijadikan tunggangan dan sebagainya, bukan. Tapi bahasa untuk mensamarkan, mengkias, apa namanya, mengkinayahkan. Kalimat hawaltu rahli alailah ini bukan berarti maksudnya menggauli dari dubur, tetapi maksudnya adalah menggaulinya pada tempatnya, hanya saja posisinya telungkup. Suami istri dalam keadaan telungkup, sang suami berada di atas. Seseorang di saat menggauli istri, tentunya secara umum ya, berhadapan-hadapan. Sang istri di bawah, suami yang di atas, berhadapan-hadapan muka. Maka di saat kemudian sang istri diminta untuk menghadap ke bawah, ya telungkup, maka kalimatnya dibelokkan. Sehingga Umar mengatakan, hawaltu rahli, aku membelokkan, ya ini menghadapkan istrinya ke arah, ya ini berposisi telungkup. Maka hal tersebut tentunya membawa kepada sesuatu pada diri Umar bin Khattab. Bagaimana hukumnya yang seperti itu? Falam yarud alaihi syai'a. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sedikit pun. Disampaikan oleh Umar bin Khattab keadaannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berani menjawabnya, padahal Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Di saat belum ada ilmu, maka beliau pun diam. Beliau menunggu apakah mungkin ada wahyu yang menjawab daripada permasalahan tersebut. Pantasnya dalam hal ini kita bisa mengambil faedah, terkhusus diri-diri kita yang jauh daripada ilmu, pada perkara-perkara yang kita tidak mengetahui ilmunya, untuk diam, tidak usah menjawab atau mengucapkan wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban. Fa'uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat, lantas diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ayat ini. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri kalian itu sudah merupakan ladang kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian. Mau bagaimanapun posisinya, tidak ada masalah. Boleh. Mau bagaimanapun posisinya, boleh. Yang jelas, selama masih pada tempat keluarnya darah haid. Ini tempat apa namanya itu? Al-Farj. Yaqul, beliau menyatakan, akbil wa akbir. Dari depan pun dari belakang. Telentang ataupun tengkurap, boleh semuanya. Wattaqid dubur, tapi hati-hati, jauhi daripada dubur. Ya, jauhi daripada dubur. Wal haidah, dan di saat haid. Wanita tidak boleh digauli pada saat dirinya sedang haid. Dan ada kafarahnya jika sampai melakukan hal tersebut. Insyaallah hadis ini sangat jelas larangan daripada menggauli istri pada bagian duburnya. Afalif, Hadis yang ketiga. An Huzaimah ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, dari Huzaimah bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Inna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an idjanin nisa fi adbarihin aw idjanin rajul imra'atahu fi duburiha. Bertanya tentang mendatangi wanita pada arah duburnya. Yani bukan pada arah, tapi pada tempat melakukan hubungan tersebut pada tempat duburnya. Kalau mendatanginya saja maka boleh. Taib, mendatangi istri pada duburnya, yani dari belakang. Seseorang suami mendatangi istrinya pada duburnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam halal. Beliau mengatakan halal. Karena yang dipahami ityanun nisa fi adbarihin, yakni mendatangi dari belakangnya. Maka dijawab halal. Falamma walla ar-rajul da'ahu aw amara bihi fad'iya. Maka di saat laki-laki tadi pergi, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilnya atau merintahkan orang untuk memanggilnya. Faqal, lantas beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, istilahnya meminta rincian, pertanyaan kamu itu bagaimana maksudnya? Kaifa qult, apa yang kamu katakan? Fi ayyil khurbatain aw fi ayyil khurzatain aw fi ayyil khusfatain. Maknanya sama ini. Khurbatain ataupun khurzatain, khusfatain ini maksudnya adalah ay afrubatain. Pada lubang yang mana dari dua lubang? Maksudnya pada kubul atau dubur. Amin duburiha fi kubuliha. Fana'am. Amin duburiha fi duburiha fala. Apakah dari belakang, yakni posisi sang istri telungkup, tetapi dilakukan fi kubuliha, pada bagian kubulnya, pada bagian farjinya. Fana'am, maka tidak apa-apa yang demikian boleh. Amin duburiha fi duburiha, ataukah dari belakang dan dilakukan pada duburnya. Fala, maka yang seperti ini tidak boleh. Fa'innallaha la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu menyampaikan perkara yang hak. Dalam artian ini perkara mungkin ya berat untuk disampaikan, tetapi perkara yang hak untuk disampaikan. Sehingga tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. La ta'tun nisa fi adbarihin. Jangan kalian mendatangi istri-istri kalian pada dubur-dubur mereka. Ahaditsur Rabi, hadis yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas menyatakan, dikeluarkan oleh Nasa'i, Tirmidzi, juga Ibnu Hibban dengan sanad hasan. Dan memiliki jalan-jalan yang lainnya, sehingga derajat hadis ini hasan, insyaallah. Rasulullah SAW menyatakan, la yanturullah ila rajulin ya'ti mar'atahu fi duburiha. Allah tidak memandang kepada seseorang yang menggauli istrinya pada duburnya. Hadis yang kelima, al-khamis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Uqbah bin Amir dengan sanad hasan, juga dari hadis Abu Hurairah Haris Uqbah bin Amir dikeluarkan oleh Ibnu Adi. Adapun Haris Abu Hurairah dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Rasul menyatakan mal'unun man ya'tin nisa fi mahasyihin, yakni adbarihin. Terlaknat. Ini menunjukkan bahwa itu dosa besar. Barang siapa yang menggauli istri-istrinya, menggauli istrinya pada dubur-dubur mereka. Terlaknat siapa saja yang mendatangi istrinya pada dubur-dubur mereka. Baik. As-sadis, hadis yang ke-6. Man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin. Barang siapa yang menggauli istrinya sedang haid, atau menggauli istrinya pada duburnya, atau mendatangi dukun kemudian membenarkan beritanya, membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga lebih keras lagi. Yang menunjukkan akan beratnya permasalahan tersebut. Dan orang-orang yang melakukan hal tersebut, biasanya mereka melakukannya dengan menggunakan pelumas. Dan boleh ya, sekedar untuk menggunakan, tetapi pada tempatnya. Adapun digunakan untuk hal-hal yang seperti tadi, digunakan pada dubur dan semisalnya, maka hal tersebut terlarang keras. Hukumannya adalah kabirah min kabairidz dzunub, laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, hadis atau adab yang berikutnya. Selesai sudah pembahasan tentang masalah larangan haramnya menggauli pada dubur. Pembahasan berikutnya adalah al-wudu bainal jima'ain. Al-wudu bainal jima'ain. Ya, ini melakukan hubungan dua kali dalam satu waktu, maka sepantasnya untuk diselai dengan wudu. Al-wudu bainal jima'ain. Setelah selesai kemudian ya, ingin melakukan kembali pada malam itu juga misalnya, maka diselai dengan wudu terlebih dahulu. Berkata Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, wa idza ataha fil mahallil masru' thumma arada an ya'uda ilaiha tawaddo. Dan apabila seorang suami mendatangi istrinya, menggaulinya pada tempat yang disyariatkan, kemudian dia hendak mengulang kembali, mengulang kembali, sepantasnya untuk kemudian berwudu. Ya, tentunya juga dengan membersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Wudu tentunya tidak mengangkat daripada junub, keadaan janabah pada seseorang. Karena junub ini merupakan hadat ya, besar. Sedangkan hadat besar tidaklah terangkat kecuali dengan apa? Dengan mandi, mandi janabah. Akan tetapi ini meringankan, meringankan daripada keadaan junubnya seseorang. Kemudian juga akan membawa kepada nasyat, membawa kepada nasyat, lebih bersemangat lebih bergairah, lebih segar, akan mengembalikan kekuatan. Dan ini sesuatu yang disunahkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya kemudian melakukan hubungan, tsumma arada an ya'ud, kemudian dia hendak mengulang kembali pada malam itu juga, atau kalau siang hari melakukannya pada hari itu juga, falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Bainahuma, di antara dua hubungan tersebut, wudu'an, dengan satu kali wudu. Wa fi riwayah wudu'ahu li shalah, dan pada riwayat yang lain dia berwudu dengan wudu untuk sholat. Ya, ini wudu yang sempurna. Fa innahu amsyab fil aud, karena yang seperti itu lebih membawa kepada semangat, mengembalikan gairah untuk mengulang kembali. Dan perintah ini perintah yang sifatnya irsyadi, perintah yang sifatnya irsyadi, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan kita. Perintah-perintah yang bersifat irsyad seperti ini ya, dibawa pengertiannya kepada makna istihbab oleh para ulama. Meskipun al-asl fil amr al-wujub, wajib, akan tetapi karena ini adalah irsyad, bimbingan-bimbingan, bersifat bimbingan, maka para ulama membawa kepada makna mustahab. Imam Ahmad menyatakan, "Idza arada an ya'ud fa'ajab ilal wudu." Jika seseorang hendak mengulang kembali hubungannya, ya, maka sangat mengagumkan untuk kemudian dia wudu. "Fa ilam yaf'al fa'arju an la yakuna bihi ba's." Adapun jika tidak dia lakukan, maka aku berharap tidak mengapa, tidak dosa. Seandainya tidak wudu pun juga tidak mengapa. Dan tentunya di situ ada hikmah-hikmah yang lain yang tidak tersebutkan. Pada setiap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terdapat padanya hikam, hikmah-hikmah yang besar. Apa yang disebutkan tadi daripada hikmah hanyalah sebagian yang tampak zahir. Fa innahu ansab fil aud, itu adalah sebagiannya saja. Taib. Adab yang ke-8, al-ghuslu afdal. Kalau tadi wudu bainal jima'ain, sekedar wudu, itu sunnah. Tetapi kalau mau mandi, wah itu yang lebih afdal lagi. Beliau menyatakan, lakin al-ghusl afdal minal wudu, akan tetapi mandi itu lebih utama daripada wudu. Setelah melakukan hubungan kemudian bersegera mandi, bagus ya, bagus, itu yang utama. Kalau seandainya tidak, maka sekedar wudu saja boleh, boleh. Kemudian setelah itu tidur. Kalaupun tidak melakukan keduanya juga tidak berdosa insya Allah. Lebih utama yang dilakukan adalah mandi, yang kedua wudu. Kalaupun tidak maka boleh tidur dalam keadaan junub, itu boleh. Mandi lebih utama berdasarkan hadis Abu Rafi', ya. Di hadis dari Rafi' anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawfa dhata yaumin ala nisa'i. Hadis Abu Rafi' yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau berkeliling pada istri-istri beliau. Yakni menggilir satu persatu. Pada satu malam boleh, bukan bagian daripada malam istri tertentu tentunya, ya, tidak terhitung ini bagiannya si fulana, kemudian digilir semua tidak boleh. Ada bagian untuk dirinya, semisal seseorang punya istri 4 misalnya, ya, maka dia punya jatah sendiri satu hari untuk dia sendiri, tidak kemana-mana, sudah, boleh. Senin untuk yang di sana, Selasa yang di situ. Rabu ada sendiri, Kamis, kemudian Jumatnya untuk dia sendiri, misalnya dia tidak ingin diganggu sudah, pokoknya di kamarnya, entah itu belajar apa apa atau mengerjakan sesuatu, boleh. Atau setelah hari yang kelima, kemudian dia menginginkan untuk menggilir istrinya semuanya satu persatu. Seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin sulit mencari seorang yang mampu seperti itu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda kekuatannya, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan seperti ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan 30 lelaki. Rasul sendiri itu kekuatannya setara dengan 30 lelaki. Tapi antum kalian semua insyaallah kita, ya, rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Kalau di surga nanti maka diberi kekuatan 100 orang lelaki. Satu orang 100 orang lelaki. Itu kalau masuk surga. Semoga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggilir istri-istri beliau padahal jumlahnya 9. Dalam satu malam. Tawafadzata yawmin ala nisa'ih yaltasil inda hadhih wa inda hadhih. Beliau mandi pada istrinya yang ini dan pada istrinya yang ini. Yani semua diawali dengan mandi. Mandi pada istrinya ini, kemudian mandi pada istrinya ini. Setelah selesai melakukan, kemudian mandi, baru mendatangi istri yang berikutnya, kemudian melakukan lagi, mandi lagi, kemudian terus seperti itu sampai dalam satu malam seluruh istri beliau. Beliau gauli. Fakultu, kata Abu Rafi, aku katakan lahu kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah taja'alhu ghuslan wahidan, tidakkah engkau jadikan sekali mandi saja? Artinya setelah selesai semuanya baru kemudian mandi lebih ringan. Qal, beliau menjawab, hadza azka wa atyab wa athhar, ini lebih suci, lebih thayyib, lebih bagus dan lebih bersih, lebih sempurna, dan mungkin juga membawa kepada lebih puas, lebih kepuasannya, lebih semangat, kembali fresh. Kalau tidak mandi mungkin yang paling senang bagian yang pertama, mendapatkan giliran pertama masih fresh, yang kedua sudah beda, ya kan, yang ketiga apalagi, yang keempat bagaimana. Maka pada masing-masingnya mandi sehingga kembali segar bugar mendatangi istrinya yang berikutnya dalam keadaan powernya masih penuh. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di sini dijelaskan oleh para ulama, tentunya ini sekedar ilmu saja bagi kita, karena memang kita di sini semua ya masih menjadi para muwahhidin, ya. Muwahhidin, tahu ya muwahhidin, ya. Ya, masih beristri satu semuanya. Syekh Al-Utsaimin waktu itu, kalau tidak salah. Dengan saya siapa? Syekh bin Bas, ya. Untuk beliau, Syekh bin Bas rahimahullah, beliau mengasum untuk memiliki istri lebih dari satu. Maka Syekh Utsaimin waktu itu menjawab, ya Syekh, nahnu minal muwahhidin, ya Syekh. Wahai Syekh, kami ini orang-orang yang bertauhid. Muwahhidin kan artinya begitu, ya. Muwahhidin artinya orang-orang yang bertauhid. Tetapi maksudnya orang-orang yang punya istri satu, itu maksudnya. Ini namanya iltibas, menggunakan lafaz yang mirip dengan satu makna tetapi pada makna yang lain. Maka beliau mengatakan na'am, tauhidul khaifin. Iya, benar, tauhidnya orang-orang penakut, kata beliau. Ya, itu Syekh Nubas rahimahullah. Memang seperti itu keadaan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in khiftum, kalau kalian takut fa wahidah, maka satu. Benar memang. Tauhidnya khaifin, orang-orang yang takut. Baik, di sini sekedar faedah. Para ulama menyatakan la yujami ihda zaujatai bi huduril ukhra. Tidak boleh mengumpuli salah satu daripada dua istri dengan kehadiran istri yang lain, dalam artian satu ranjang di situ. Tidak boleh. Au sama'iha, ataupun tidak satu ranjang tetapi mendengar. Itu juga tidak. Li hissiha, karena tentunya yang satunya akan merasakannya. Walau radhiya bidzalik, walaupun sang istri tersebut yang satunya tadi ridho dengan hal tersebut. Tidak boleh tetap. Walaupun sudah mengatakan tidak apa-apa, tetap tidak diizinkan secara syar'i. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyatakan in radiyata bi an yujami wahidah bi haitsu tarahul ukhra lam yajuz li anna fihi dana'ah. Kalaupun keduanya ridho dengan cara seperti itu, di mana melakukan hubungan dilihat oleh pasangan yang lain, maka tetap tidak diperbolehkan secara syar'i karena dapat dana. Ya, ini kerendahan dana. Juga sukut muru'ah, jatuhnya moralitas, harga diri. Falam yubih biridohuma, maka tidak diperbolehkan meskipun keduanya meridhoinya. Barakallahu fikum. Khamsuddin azzaullah, perkara-perkara seperti ini terkait dengan ilmu. Sepantasnya bagi kita semua untuk bisa memahami sesuai dengan porsinya. Dalam artian ini adalah ilmu yang harus kita tunduk padanya, syarat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam perkara-perkara tertentu kita tidak mampu untuk mempraktikkannya, tetapi kita sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan kita taat bahwa ini adalah syarat Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat Allah Subhanahu wa taala pasti padanya terdapat hikmah yang besar dan keadilan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seorang laki-laki menikahi lebih daripada satu istri? Di situ ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Allah yang menciptakan diri-diri kita. Terbukti pada saat ini kejadian demi kejadian, ya, berbagai macam istilah-istilah keluar. Ya, ada istilah pill will, ada lagi apa namanya itu? Pelakor, pebinung, apa namanya? Macam-macam sudah. Ya. Karena apa? Terjadinya mukhalafah terhadap syariat. Kalau seandainya kemudian syariat tersebut disupport, ya, dan kaum muslimin kemudian dihasut padanya pada cara-cara pelampiasan yang syar'i, maka akan tercipta rumah tangga Islami, ya, yang bahagia. Yang bahagia, jangan takut akan ketidakbahagiaan. Disebabkan karena menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Anak secara pribadi sendiri juga tidak, atau belum sanggup untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi anak meyakini bahwa itu adalah sa'i. Ya. Demikian pula yang lain, anak harapkan juga demikian, wajib hukumnya. Ya. Untuk setiap kita tunduk dan patuh kepada syarat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya yang ke-9. Adab yang ke-9. Atau yang ke-9 ini mungkin kita cukupkan sampai di sini karena ada penjelasan-penjelasan yang cukup panjang. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Beberapa adab telah kita baca dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Barahimahullah Nafafilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.